Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan ya dari bab 65, bab ja'a fi himayatil mustafa himat tauhid wa saddihi turqas syirk. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya, hadis Abdullah bin Syikhir ya, yang dia mengatakan ya, intalaqtu fi waqdi Bani Amir ila Rasulillah. Intalaqtu fi waqdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ikut pergi bersama delegasi ya, Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna anta sayyiduna, maka kami katakan kau adalah sayyid kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sayyid Allah tabaraka taala. Sayyid yang sebenarnya Allah. Waqulna afdaluna, kulna afdaluna fadlan, kami katakan lagi engkau adalah orang yang paling utama kami ya, wa azamuna taulan, dan yang paling agung kebaikannya di antara kami. Faqala, kemudian Nabi sabdakan, faqulu biqaulikum au ba'di qaulikum ya, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata aja yang wajar bagi kalian. Wala yastakhrijannakum syaitanu, janganlah kalian terseret oleh setan. Nah, ini sudah dibacakan hadisnya. Kan lalu kita sekarang masuk ke syarahnya di halaman 480. Asyarhu al-ijmali yukhbiruna ar-rawi. Perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Syikhir. Ya, Abdullah bin Syikhir ya, sahabat Nabi, bahkan dia adalah ya, sahabat ayah dari sahabat Nabi. Taib. Ya. Afwan, dia adalah seorang ayah dari Muttarif bin Abdullah bin Syikhir, ahli tabi, apa ahli fikih dari kalangan tabi'in yang tersohor, yang masyhur. Yukhbiruna ar-rawi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Syikhir, perawi ini yukhbiruna mengabarkan kepada kita, anna ba'da sahabati, bahwa sebagian sahabat aradu idhara hubbihim, mereka hendak menampakkan kecintaan mereka, wa ikramihim, dan ya, sikap pemuliaan mereka li Rasulillah, terhadap Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famadahuhu fi hadratihi, maka mereka memuji Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima huwa ahluhu. Ya, dengan sesuatu hal yang memang Nabi layak di situ untuk dipuji. Lakinnar rasula, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, alladhi ba'athahullahu li islahi sarairihim, yang Allah ya, mengutus beliau untuk memperbaiki sarairihim, wa tanqiyati aqaidihim minasyirki, untuk mengislah, memperbaiki ya, segala hal sarairihim ya, segala macam hal-hal yang tidak nampak dari mereka, wa tanqiyati ya, dan untuk membersihkan aqaidihim minasyirki, dan membersihkan akidah-akidah mereka dari kesyirikan. Nahahum, Rasul melarang mereka an dzalik, dari perbuatan tadi ya, hatta la yaqa'u fil guluwi, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam gulu, sikap berlebih-lebihan ya, fayajurrahum asyaiton ya, sehingga nanti setan bisa menyeret mereka. Menyeret ke mana? Ila dzulumatis syirki, ke dalam kegelapan-kegelapan kesyirikan. Wa qad kharaju minha, dan mereka telah keluar dari kegelapan kesyirikan. Ya, dengan mereka bertobat masuk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa adinanahum Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinalahum, memberikan izin kepada mereka bi ayyaqulu minal madhi, agar mereka mengucapkan minal madh, pujian, ma yubihuhu dinuhum, yang diperkenankan atau yang diperbolehkan oleh ya, agama mereka, oleh Islam. Lakinnahum la yarfa'unahu, namun mereka para sahabat la yarfa'unahu, mereka tidak mengangkat Nabi, tidak mengangkat beliau, fauqa manzilatihi, di atas kedudukan beliau sebagai Nabi ya, allati anzalahullahu fiha, yang Allah telah angkat beliau. Beliau adalah Nabi tapi juga hamba. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hamba-Nya. Berarti Nabi hamba, enggak punya hak rububiyah dan uluhiyah. Namun beliau adalah Rasul, Muhammadur Rasulullah. Berarti beliau mesti dimuliakan, dicintai, ya, diikuti, dibenarkan semua ya kabar-kabar beliau. Namun tidak boleh gulu karena beliau adalah hamba. Namun beliau dimuliakan begitu aja. Tengah-tengah. Ya. Baik. Al-fawaidu beberapa faedah ya terkait hal ini. Al-awwal ya, 'idhamu qadri nabi, keagungan ya. Ya, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusi ashabihi, ya, di jiwa-jiwa para sahabat, wa ihtiramihim lahu, dan bagaimana para sahabat memuliakan beliau. As-sani jawazu itlaqi lafdz sayyid 'ala Allah. Yang kedua, bolehnya memutlakkan lafaz sayyid kepada Allah. Kata Nabi, as-sayyid huwa Allah. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Ya, namun kalau sayyid kepada Nabi boleh enggak? Boleh, para ulama boleh. Ya. Bahkan di Al-Qur'an Allah jelaskan. Ya. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab, dan keduanya Nabi Yusuf ya dan Zulaikha ya, keduanya mendapati sayyidaha. Sayyid Allah sebutkan. Ya, suami si Zulaikha yaitu Al-Aziz disebut sebagai sayyid bab. Sang tuan, sang pemilik pintu. Ya. Allah sebut Al-Aziz sebagai sayyid. Lai barakallahu fikum. Ya. Bahkan Allah sebutkan juga mengenai ya di Al-Qur'an yang lain, wa nadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria ketika Zakaria sedang salat. Ya, melakukan salat di mihrab. Ya. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya, wa Zakaria, Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran anakmu nanti yang namanya Yahya. Musaddiqan bikalimati minallah wasayyidan wa husuran wa nabiyyan minas salihin. Allah sebutkan bahwa anak Zakaria Yahya kelak nanti dia membenarkan kalimat yang datang dari Allah ya wasayyidan, dan dia nanti menjadi seorang sayyid. Baik, barakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW ketika perang Hunain, Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid anak Adam namun tidak ada kesombongan. Nabi juga bersabda tentang Abu Bakar dan Umar, Abu Bakrin wa Umaru sayyida uhuli ahlul jannah. Ya, Abu Bakar dan Umar adalah sayyidnya ya para orang tua, para orang-orang dewasa di surga. Nabi bersabda tentang Hasan Husain, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlul jannah. Hasan Husain adalah sayyidnya para pemuda di surga. Ya. Lai barakallahu fikum. Ya. Bahkan Nabi bertanya kepada Bani Salimah, siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Nabi tanyakan dengan kalimat sayyid. Man sayyidukum ya Bani Salimah? Man sayyidukum, siapa sayyid kalian wahai Bani Salimah? Jadi, memang boleh mengucapkan sayyid kepada Nabi. Nah, tadi Nabi di hadis ini kok melarang? Ya, Nabi tidak melarang, namun agar jangan sampai sahabat ya terjatuh ke dalam hal yang gulu. Karena dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyebutkan sayyid anak sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Boleh kita kata sayyid. Nah, tapi tidak boleh gulu. Ya. Ay barakallahu fikum. Nah, para ulama baru berselisih, boleh enggak mengucapkan sayyid di dalam tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Para ulama baru berselisih. Ya, pendapat yang paling ya, kuat di madzhab Syafi'i diperkenankan. Namun kalimat sayyid enggak boleh kita berikan kepada orang fasik, orang zalim, orang munafik, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Hanya karena dia pemimpin kita puji-puji dia, enggak boleh. Kata Nabi la taqulu lil munafiq sayyid. Jangan kalian katakan sayyid kepada orang munafik. Ya. Kata Nabi, fa innahu iyyaku sayyidan faqad ya asqatahum rabbakum azza wajal. Faqad asqatakum, faqad asqattuhum ya. Faqad asqattum rabbakum azza wajal. Kata Nabi. Ya, karena kalau si munafik tadi sudah jadi sayyid, maka kalian telah menjadikan Allah ya, ya marah terhadap kalian. Nah, ini ya. Jadi sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis yang Abdullah bin Syikhir ini, kenapa Nabi katakan, ya, Nabi katakan jangan panggil Sayyid, gitu kan? Sayyid tabarakat, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabarakat ta'ala, karena mereka baru masuk di Islam. Adapun di hadis-hadis yang tadi di perang Hunain yang diajak perang oleh Nabi, ya, kemudian Nabi katakan Abu Bakar, Umar, ya, adalah Sayyidnya Kuhul penduduk surga, Sayyidnya orang dewasa penduduk surga. Ya, Nabi berkata tengah Hasan Hussein adalah Sayyida Syababi Ahli Jannah, Sayyidnya para pemuda penduduk surga. Nabi tanya Bani Salamah siapa Sayyidnya, pemimpinnya. Nah, ini untuk Nabi kabarkan Sayyid-Sayyid tadi di depan para sahabat yang telah lama masuk Islam. Begitu. Jadi gak ada yang kontra. Paham gak sini ya? Baik. Asalis yang ketiga, al-ghulu matiyatus syaitani. Ghulu adalah ya tunggangannya setan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Tapi barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil babi wal tauhid. Ya, korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid, haitsu dalla al hadisu ala tahrimil ghulu fin nabi wa ghairi. Di mana hadis ini menunjukkan akan keharaman ghulu berlebih-lebihan terhadap nabi dan yang lain dalam memuji. Li anna dzalika tariqun muwassilun ila syirki. Karena yang demikian itu adalah dia adalah tariq, jalan dan muwassil yang akan menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Ya. Nah, ini karena ada orang yang berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan sebagaimana yang sering terjadi. Ya, di qasidah-qasidah burdah. Ya. Qasidah burdah yang sering dibacakan di maulid. Mereka memuji Nabi berlebihan, fa inna min judikat dunya wa darrataha. Ya, sesungguhnya dunia dan akhirat adalah salah satu wujud kedermawanan Anda wahai Nabi. Lihat tuh, dunia dan akhirat wujud kedermawanan Nabi. Padahal dunia akhirat punya Allah. Ya, mereka mengatakan lagi, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara ilmumu wahai Nabi, di antara pengetahuan Anda wahai Nabi adalah ilmu lauh mahfud, ilmu kolam, ilmu catatan takdir yang ditulis oleh kolam. Ini ghulu. Ya. Barakallahu fikum. Nabi menyatakan ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku enggak suka itu kalau kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Dunia akhirat adalah wujud kedermawanan Allah, bukan wujud kedermawanan Nabi. Tapi barakallahu fikum. Kemudian mulahadhatun, catatan di sini, al-jam'u baina qawlihi as-sayyidu Allah, menjamak, mengkompromikan antara sabda Nabi ketika Nabi katakan sayyid yang sebenarnya adalah Allah, dan wa baina qawlihi dan sabda Nabi yang lain, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam, maupun hadis-hadis yang tadi sayyidnya. Nabi bersabda tentang Abu Bakar Umar sayyid orang dewasa di surga. Nabi bersabda tentang Hasan Hussein, beliau adalah sayyida syababi ahli jannah, apa namanya, sayyidnya penghulunya para pemuda penghuni surga. Nabi panggil pemimpin Bani Salamah, aina sayyidukum, mana sayyid kalian. Dan Nabi juga bersabda ini, ana sayyidu waladi ibni Adam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid Bani Adam. Nah, mengkompromikannya dengan hadis ini gimana? As-sayyid Allah, sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Ayyukal, yaitu dikatakan yajuzu itlaqus sayyid ala ghairillah, boleh diitlakan kalimat sayyid kepada selain Allah. Lakin qasruhu ala Allah afdal, namun kalau kita batasi pada Allah itu yang lebih afdal, wa akmalu adaban, dan lebih sempurna adabnya pada Allah, ma'allah. Namun yang penjelasan yang lebih bagus ialah yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim. Ya, hadis ini, hadis Abdullah bin Syikhir ini untuk ya para sahabat yang baru masuk Islam. Adapun hadis-hadis yang banyak tadi tentang Abu Bakar Umar, tentang Bani Salamah, tentang hadis ini yang Nabi katakan aku adalah sayyidnya anak Adam, hadis tentang Hasan Hussein maupun hadis-hadis yang lainnya, itu umum di depan para sahabat yang telah masuk Islam sudah lama. Paham sini ya? Jadi enggak ada larangan mengucapkan sayyid gitu. Ya, enggak ada larangan. Ya Rasulullah sayyid ya. Maka para ulama mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Biasa begitu. Ya. Baik. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu biasa para ulama begitu. Ya. Baik. Dan itu bukan bentuk gulu. Apalagi tadi disebutkan. Maksudnya dalam tahiyat itu para ulama Syafi'iyah membolehkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah, boleh. Ya. Mulahadhatun. Mulahadhah, catatan. Ini sudah. Berarti kita masuk ke hadis terakhir di bab 65 ini. Ya, berarti pekan depan kita bisa khataman insyaallah. Wa an Anasin. Nah, nanti juga masuk ya bab 66. Ya, 1-2 hadis lah atau 1-2 ayat ya. Ayat dulu pertama kan. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annanasan qalu. Bahwasanya orang-orang mengatakan, ya. Orang-orang mengatakan, qalu ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Ya khairana wa bana khairana. Orang-orang mengatakan ini udah dugulu ya. Wa ya Rasulullah ya khairana. Wa ya wa bana khair wa bana khairina. Ya. Wa ya Rasulullah, orang yang paling baik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami. Wa bana sayyidina, dan putra sayyid kami. Faqala, Nabi katakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Wahai manusia, ucapkanlah ya kalimat yang wajar dari kalian. Jangan kalian sekali terbujuk oleh setan. Ya. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Aku adalah Muhammad, hanyalah hamba Allah. Hamba enggak punya hak rububiyah, hamba enggak punya hak uluhiyah. Maka kehidupan, kematian, rezeki, pengaturan alam semesta bukan di tangan Nabi. Nabi pun enggak berhak diibadahi. Beliau tapi Rasulullah. Beliau diikuti, dicintai, dibenarkan sabdanya, diikuti perintahnya, dijauhi larangannya. Selesai begitu aja. Ya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku enggak suka kalian mengangkatku melebihi derajatku, melebihi kedudukanku. Allati anzalani Allahu, yang Allah telah angkat aku. Rawahu An-Nasa'i bi sanadin jayyidin. Ya, riwayat Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Ya, asyarhul ijmali syarhu hadzal hadisi, penjelasan hadis ini, ya, mundarijun tahta syarhil hadis. Ini sudah termasuk di bawah syarah hadis alladzi qabla, yang sebelumnya, hadis Abdul bin Syikhir. Ya, fal yurja' ilai. Silakan dirujuk ke situ. Ya, al-fawaid, faedah-faedah dari hadis ini, al-awwal idza muhtiramis sahabati linnabi. Bagaimana keagungan, ya, ihtiram, pemuliaan sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsani, yang kedua, tahrimul ghuluwi wa bayanu annahu min amali syaitani. Diharamkannya gulu dan penjelasan bahwasanya gulu itu adalah perbuatan setan. Setan yang menyengaja kita, yang mengajak kita untuk gulu supaya nanti hasilnya ialah, goalnya adalah syirik. Ya kan? Kesyirikan dari awal yang terjadi di masa kaum Nabi itu kan juga asalnya gulu. Memuji-muji berlebihan. Ya. As-salis, yang ketiga, bayanu manzilatir rasuli, penjelasan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahia, ya, yang kedudukan Rasul tersebut, wasafahu bil ubudiyati war risalah, wahia, ya, wasfuhu, ya, yang, atau boleh wasafahu, yang Allah mensifati beliau, dibaca wasofahu aja, yang Allah mensifati beliau bil ubudiyah, dengan hamba, subhanalladzi asra bi abdihi, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, beliau hanyalah hamba, war risalah, dan beliau, ya, disifati risalah, beliau adalah rasul, Muhammadun rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar, Muhammad adalah rasul Allah. Arabi, tahrimu raf'in nabi fawqa manzilatihi, diharamkannya mengangkat Nabi di atas kedudukan beliau. Wa munasabatul hadis lil bab walit tauhid, dan korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid, haitsu dalla al hadis, hadis ini menunjukkan ya ala tahrimi rabbin nabi, akan diharamkannya mengangkat nabi sallallahu alaihi wasallam fauqa manzilatihi, di atas manzilah kedudukan beliau. Lianna dzalika ghuluwun, karena yang demikian itu adalah ghulu, yuaddi ila syirki, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nah. Ya. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala berikutnya, bab 66. Ini bab terakhir. Tapi kalau diselesaikan hari ini kayaknya enggak cukup waktunya, panjang ya, bab 66. Nyicilah biar pekan depan kita khataman. Ya. Insyaallah Pak Yudi ya khataman ya. Masya Allah 4 tahun Al-Jadid 4 tahun ya. Ya qaulillahi, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Ya. Wa ma qadarallaha haqqa qadrih, dan mereka, ya, dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati. Padahal bumi seluruhnya, ya, padahal bumi seluruhnya, jami'an seluruhnya, qabdatuhu, semuanya dalam genggamannya, genggaman Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Ya, syarhul kalimat, lihat di situ kosakata kalimat. Ya. Kosakatanya, penjelasan kosakata kalimat, wama qadarallaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar. Ai lam yu'adzimullaha. Ya. Mereka tidak mengagungkan Allah haqqa ta'zimihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Ya. Haitsu 'abadu ma'ahu ghairahu. Di mana mereka musyrikin abadu, mereka beribadah ma'ahu, di samping peribadatan mereka kepada Allah, ghairahu, mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Wasawwaw al-makhlukah, dan mereka menyamakan Allah dengan makhluk, an-naqisah, yang memiliki sifat yang kurang. Ya. Birabbil kamil al-adhim, mereka menyamakan makhluk yang memiliki sifat yang kurang dengan Rabb yang maha sempurna, al-adhim, yang maha agung. Ini ajib bab ini. Ini bab akhir dari kitab Tauhid. Diletakkan bab ini, ini ya jelas-jelas menunjukkan bagaimana tajamnya pandangan basirah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Baik. Beliau menutup kitab Tauhid di bab 66 ini dengan penjelasan sebab terjadinya kesyirikan, enggak lain ialah karena tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau seandainya seluruh manusia jin mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, tentu kesyirikan enggak akan pernah terjadi. Ya. Namun makhluk lalai. Ai barakallahu fikum. Wa qabdatuhu. Nah, wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi semuanya qabdatuhu, dalam genggamannya. Al qabdatu, yang namanya qabdah fil lughati, secara bahasa, bahasa Arab, hiya adalah ma qabatta alaihi bijami'i kaffika, yaitu apa yang qabatta, apa yang anda genggam, alaihi bijami'i, yaitu atas apa yang anda genggam tadi, bijami'i kaffika, dengan seluruh genggaman telapak tangan anda. Nah, ini qabat, nah, namanya qabat begini, menggenggam. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, kal qabdi alal jabar, seperti menggenggam bara api, menggenggam begitu. Ya. Wa jami'ul ardi yaumal qiyamati maqbudatun lirrahmani. Dan seluruh bumi yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, itu semuanya maqbudatun, tergenggam atau digenggam oleh Allah yang Maha Rahman. Wa khassa yaumal qiyamah, dan Allah mengkhususkan digenggamnya itu pada hari kiamat, bidzikri, dengan penyebutan tadi di ayat wa qabdatuhu yaumal qiyamah, gitu kan, qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, wa in kanat qudratuhu ya syamilatan, Walaupun kekuasaan Allah itu mencakup mau hari kiamat kek, mau sekarang kek, mau kapan kek, Allah bisa enggak menggenggam ini semua? Bisa, tapi Allah sebutkan khusus nanti hari kiamat. Li'anna da'awatan qati'u fi. Karena semua klaim-klaim orang-orang yang berkuasa, klaim-klaim orang-orang yang raja, klaim-klaim semua yang dulu katanya di dunia memiliki kekuasaan terputus di situ. Allah genggam langsung. Mana Fir'aun, mana raja dunia, mana itu Amerika, Mamarika dan seterusnya. Baik. Asyarul ijmali, penjelasan global ayat ini. Ya. Yukhbiruna, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita annal musyrikina, bahwa kaum musyrikin lam yu'adzimullaha, mereka tidak mengagungkan Allah haqqa ta'dhimi, dengan semestinya pengagungan yang sebenarnya. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Haitsu 'abadu ma'ahu ghairahu. Di mana mereka abadu, mereka menyembah ma'ahu, di samping mereka menyembah Allah ghairahu, selain Allah. Ya, wa huwa al-maliku, dan dialah Allah al-malik, yang maha menguasai, yang maha raja, likulli syai'in, atas segala sesuatu. Al-qadiru, yang maha berkuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa min kudratihi, dan diantara kekuasaan Allah, annal arda jami'an, bahwa bumi semuanya, qabdatuhu yaumal kiamati, dalam genggamannya pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyamini, ya, dan langit-langit terlipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrik. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Al-fawaidu, beberapa faedah. Ya. Lam yu'adzimillaha haqqaqat ta'zimi. Ya. Man 'abada ma'ahu ghairah. Ya. Tidak mengagungkan Allah dengan semestinya siapa? Man 'abada ma'ahu ghairah. Yaitu orang yang beribadah ghairahu, kepada selain Allah, ma'ahu, di samping peribadatan kepada Allah. Siapapun dia. Berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya, asani yang kedua, wujubu ta'zimillah wa tansihihi, wajibnya mengagungkan Allah dan mensucikannya, amma la yaliku bi jalalihi, dari hal-hal yang enggak layak bagi Allah. Nah. Ya. Munasabatul ayatil bab wal tauhid. Korelasi ayat ini dengan bab dan tauhid, hubungannya adalah haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala wujubi ta'zimillahi haqqa ta'zimi. Di mana ayat ini menunjukkan, ya, akan kewajiban mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ta'zimuhu huwa tauhiduhu, dan mengagungkan Allah adalah mengesakannya dalam ibadah. Wa tanzihuhu, dan mensucikannya, anisyirki, dari kesyirikan. Nah. Ya, barakallahu fiik. Masuk hadis Ibnu Mas'ud. Wa 'an Ibnu Mas'udin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan jaa habrun minal ahbar. Ya. Siapa itu habrun minal ahbar? Telah datang habr, seorang pendeta Yahudi, lihat di Syarhul Kalimat halaman 485. Ahbar jam'u habrin. Siapa itu habrin? Ulama, wahum ulama ul Yahudi, ulama Yahudi. Ya, rahibnya orang Yahudi datang ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian si pendeta Yahudi ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu, sesungguhnya kami mendapati, kalau orang Yahudi mendapati keterangan ini berarti di kitab suci mereka, di Taurat. Annallaha yaja'alu samawati ala isba'in, bahwa Allah yaja'alu meletakkan, ya, meletakkan as-samawat, meletakkan langit-langit, ala isba'in, di atas satu jari. Wal aradina ala isba'in, dan Allah meletakkan bumi-bumi di atas satu jari. Wasyajara ala isba'in. Allah meletakkan pepohonan di atas satu jari. Wal ma'a ala isba'in. Meletakkan air di atas satu jari. Ya. Baik. Wasara, lihat sara keterangan, huwa kullu syai'in mubtallin. Itu segala sesuatu yang basah. Dan Allah meletakkan segala sesuatu yang basah ala isba'in, di atas satu jari. Ya, sara itu keterangannya di Syarhul Kalimat. Baik. Wasairal khalqi ala isba'in. Dan Allah meletakkan seluruh makhluk di atas satu jari. Fa yaqulu, kemudian Allah berfirman pada hari itu, hari kiamat, Anal Malik, akulah raja. Ini kutipan orang Yahudi dari Taurat mereka. Maka ditetapkan sifat jari jemari bagi Allah. Ya, fadhahika Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ya. Tertawa hatta badat nawajizuh, hingga nampak gigi geraham beliau. Ya. Badat yaitu bada, ya bedu, nampak jawajizuh, nawajizuh, nawajiz, gigi-gigi geraham beliau. Kenapa Nabi tertawa? Ya, kata Ibnu Mas'ud, tasdiqan liqaulil habri, karena beliau membenarkan ucapan si pendeta Yahudi tadi. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat Al-Qur'an. Wama qadarallaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dan ya apa namanya, qabdatuhu, dan bumi semuanya nanti dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang Yahudi tadi datang mengabarkan kepada Nabi. Nabi tertawa bukan mau ya mendustakan, tetapi justru untuk membenarkan. Kata Ibnu Abi Mas'ud, tasdiqan. Nah, ini. Ya. Orang-orang Asy'ariyah sibuk mentakwil hadis ini. Apalagi Jahmiyah, Ahlussunnah menetapkan jari jemari Allah tidak sama dengan jari jemari makhluk, ya. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini juga menunjukkan ya, makhluk sangat kecil, batas genggaman Allah tuh langit-langit. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, bahkan dalam riwayat Muslim, wal jibalu wasyajara, wal jibala wasyajara ala isba'in, dan Allah meletakkan gunung-gunung, pepohonan di atas satu jari, summa yahuzzuhunna, kemudian Allah goncang-goncangkan gunung-gunung dan pohon-pohon tadi, fa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik. Ya, akulah sang maharaja. Ana Allah, akulah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, wa yajalus samawati ala isba, Allah meletakkan langit-langit di atas satu jari. Wal ma'a wasara ala isba, Allah meletakkan air dan segala sesuatu yang basah di atas satu jari. Wa sa'irul khalqi ala isba akhrajahu, dan Allah meletakkan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Akhrajahu. Imam Bukhari Muslim mengeluarkan keduanya. Ya, keduanya Imam Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini. Ya. Karena syarhul kalimatnya udah, berarti kita langsung masuk ke ya, syarhul ijmali. Penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yukhbirun, memberitahu kita, memberikan kabar kepada kita, anna rajulan minal yahudi jaa ila nabi, bahwa ada orang dari Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara anna la anna annahum yajiduna fi kutubihim, dan beliau dan orang Yahudi dzakara menyebutkan lahu kepada beliau, kepada Nabi, annahum, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, yajiduna, mereka mendapati, fi kutubihim, di kitab-kitab mereka Taurat, annallaha, bahwasanya Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak, yaja'alus samawati, meletakkan langit-langit, ala isba'in, di atas satu jari. Wal aradina is ala isba'in, dan Allah meletakkan aradin, bumi-bumi, di atas satu jari. Wasyajara, Allah meletakkan pepohonan, ala isba'in, di atas satu jari. Wasara, semua benda yang basah, semua segala sesuatu yang basah ala isba'in, di atas satu jari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wal ma'a ala isba'in, Allah meletakkan air di atas satu jari. Wa sa'iral makhluqati ala isba'in, dan seluruh makhluk-makhluk di atas satu jari. Wa annahu, dan bahwasanya Allah taala yudhiru, hendak menampakkan syai'an sedikit saja min kudratihi dari kekuasaannya, ya, wa azamatihi dan keagungannya azza wa jal, wa yahuzzuhunna, Allah goncang-goncangkan, wa yu'linu dan kemudian Allah i'lankan, berikan pengumuman, mulkahu al-haqiqi, kerajaan Allah yang hakiki, wa kamala tasarrufihi dan bagaimana kesempurnaan tasarrufnya Allah, ya, bagaimana kekuasaan tindakan Allah, pengaturan Allah al-mutlak yang mutlak, wa uluhiyatihi dan bagaimana kesempurnaan uluhiyah Allah, Allah lah yang berhak diibadahi, al-haqqah yang sebenar-benarnya. Nah, ya, kemudian ya, al-fawaid ittifaqul yahudiyah wal islam fi isbati asabi fi isbatil asabi lillah, ya, ini ada kesamaan antara Yahudi dan Islam, ya, dalam menetapkan jari jemari bagi Allah ala wajhin yaliku bijalali, namun dengan bentuk yang layak bagi Allah, ya, tayyib barakallahu fikum. Kalau itu kan mereka ngabarin dari Taurat, ya, nggak apa-apa. Kalau mereka Taurat benar selaras dengan Quran, ya udah. Ya. Bahkan Nabi katakan hadisu an bani Israil wala haraj. Sampaikan aja dari bani Israil, nggak mengapa. Ya. Dan dibenarkan oleh Nabi. Kalau Nabi salahin berarti Nabi ya, hardik pendeta Yahudi tadi. Tapi Nabi benarkan kata Abdul bin Mas'ud apa? Tasdiqan. Nah. Ya, tasdikan liqaulil habri, karena membenarkan ucapan si pendeta Yahudi tadi. Az-zani bayanu 'azamatillahi ta'ala wa qudratihi, penjelasan keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Ya, az-zalis ad-dahiku li sababin la yunafi al-adab, tertawa karena ada suatu sebab itu tidaklah menafikan adab. Jadi Nabi tertawa karena ada sebabnya. Ya, sebabnya membenarkan. Ya. Hai barakallahu fikum. Ya. Ar-rabi' wujubu qabulil haqq, wajibnya menerima kebenaran mahma kana masdaruhu. Ya, walaupun siapapun sumbernya, dari manapun sumbernya. Ya, karena kalau itu dari Taurat dan Injil itu benar, ya udah kita benarkan. Namun kita tidak menjadikan Taurat dan Injil sebagai sumber kitab rujukan kita. Tapi kalau ada yang benar, ya benar. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Al-khamis isbatus main, ditetapkannya dua nama min asma'illah bagi nama-nama Allah, dari nama-nama Allah. Wa huma yaitu Al-Malik dan Allah. Nama Allah Al-Malik dan Allah. Yatadammanani sifataini, yang yatadammanani kedua nama tersebut mengandung sifataini, dua sifat. Huma yaitu keduanya, ya, itu al-mulku sifat kerajaan, menguasai, wal uluhiyah dan uluhiyah. Makanya Allah itu mustaq, pecahan dari kata uluhiyah. Ilah aliha ya'lahu ilah, maka jadi Allah yang diibadahi, ma'lu. Wa munasabatul hadisi lil babi walit tauhid, korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid itu haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi ta'zimillah, akan wajibnya mengagungkan Allah. Wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya itu mengagungkan Allah, mengagungkan Allah huwa tauhiduhu, itu mentauhidkannya. Wa tanzihuhu, dan mensucikannya anis syirki, dari kesyirikan. Ya. Kita baca satu hadis lagi biar pekan depan khataman. Ya. Apa cukup kita sisain aja buat pekan depan? Hah? Berarti pekan depan nih hadis satu, berapa? Satu hadis. Kemudian dua, 3, 4, 5. Pekan depan 5 hadis. Berarti bikin 4, pekan depan bikin 4 hadis saja. Sekarang 1 hadis dulu lagi. Ya. Biar pekan depan 4 hadis. Kalau berhenti di sini, pekan depan 5 hadis. Atamannya kelamaan. Ya. Taib wali muslimin an ibni Umar. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu disandarkan pada Nabi, ya. Matwiyullahu as-samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggulung, ya. Tawayatwi menggulung itu. Allah akan menggulung langit-langit pada hari kiamat. Summa ya'khudhunna bi yadihi al-yumna. Kemudian Allah akan mengambil langit-langit tersebut dengan tangannya yang kanan. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, ana al-maliku. Akulah sang penguasa, raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang zalim itu? Jabbarun, lihat di futnah di syarhul kalimat, ana al-malik sahibut tasarrufi al-mutlaq. Akulah sang pemilik, ya, atasarruf, segala tindakan yang mutlak. Ya, al-jabbarun jamu jabbar. Bentuk jamak dari jabbar. Jabbar itu sigoh mubalaghah. Ya, apa itu jabbar? Yusofu bihada al-wasfi. Disifati dengan sifat ini jabbar. Siapa itu? Kullu man kathura dhulmuhu. Semua yang banyak kedolimannya. Wa udwanu, dan permusuhannya. Ya, sang diktator, otoriter, tirani, begitulah. Jabbarun. Mana itu para orang-orang yang dolim gitu. Ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang mutakabbir? Mana itu orang-orang sombong? Al mutakabbirun jam'u mutakabbir. Mutakabbirun jamak mudzakkar salim dari mutakabbir. Siapa itu mutakabbir? Wa huwa al mutakabbir alal haq. Itu orang-orang yang menyombongkan dirinya dari dari kebenaran, biraddihi, dengan menolak kebenaran. Wa alal khalqi bihtiqarihim, dan menyombongkan diri dari makhluk, yaitu dengan apa? Bihtiqarihim, dengan menghinakan atau merendahkan mereka. Ya. Itu makanya Nabi katakan, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hai barakallahu fiik. Jadi hadis ini menceritakan tentang agungnya Allah, serta semakin menguatkan ayat dan hadis sebelumnya, bahwa Allah akan melipat langit dan bumi pada hari kiamat. Ya, kalau hadis yang tadi, kemudian Allah menggoyang-goyangkannya, goncangkannya. Tapi nah, dengan tangannya, tangan kanan. Barakallahu fiik. Ya, semua nggak ada yang bicara, semua rendah hina di hadapan Allah. Ya, apalagi orang-orang yang di dunia, mereka orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu bahkan ada hadis sendiri, yuhsyaru al-mutakabbiru yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong itu dikumpulkan pada hari kiamat. Ya, dikumpulkan ini seperti apa? Amsaladzar, seperti semut-semut kecil. Waswairir rijal, dalam bentuk manusia. Jadi manusia tapi semut kecil. Ya. Yaksyahum adzul mingkuli makan. Maka mereka diliputi oleh kehinaan, kerendahan mingkuli makan, dari segala arah, dari segala tempat. Ya, barakallahu fiik. Ya, lihat di situ syarhul ijmali yukhbiruna Ibnu Umar. Ibnu Umar mengabarkan kepada kita. Ya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahum, mengabarkan kepada mereka. Anna Allah, bahwasanya Allah saufa, kelak, yatwi, akan menggulung, as-samawati as-sab'a, 7 langit, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wa ya'khudhunna, dan Allah akan mengambil 7 langit tersebut, biyadihi al-yumna, dengan tangan kanannya. Wa yatwi al-aradina sab', dan Allah akan mengambil 7 bumi, 7 lapis bumi, wa ya'khudhunna biyadihi asyimali, dan mengambilnya dengan tangan kirinya. Ini nanti para ulama berselisih. Yang jelas Allah memiliki 2 tangan. Ya. Baliyadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya iblis, mamanaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi katakan, wakil tayadaihi yaminun, kedua tangan Allah adalah kanan. Dan lantas hadis ini disebutkan tangan kiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh banyak para ulama bahwa yang sahih kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. Adapun yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar ini, ya, ulul alam bisawab, para ulama menjelaskannya hanya lebih pada penguatan. Mereka tidak mentakwil, menjelaskan makna kiri, tangan kiri di sini. Ya, lebih menguatkan aja. Ya. Wa annahu kullama tawa wahidatan minhunna, dan bahwasanya tiap kali Allah mengelipat salah satu dari langit dan bumi tadi, nada ulaikal jabbarin, Allah memanggil mereka itu orang-orang yang sombong, mutakabbirin, orang-orang yang jahat dan yang sombong tadi. Mustasghiran, dalam rangka mengecilkan mereka. Sya'nahum, kedudukan mereka. Mu'linan, seraya Allah mengiklankan, menginformasikan, yang memberitahu, annahu wa sahibul mulki al-haqiqi, bahwa Allah lah sang pemilik kekuasaan yang hakiki. Al-kamili, yang sempurna. Alladhi la yad'ufu wa la yazulu, yang kekuasaan Allah tidak lemah, tidak hilang. Wa anna kullaman siwahu, dan bahwasanya semua selain Allah, min malakin, apakah itu raja, wa mamlukin maupun rakyatnya, adilin, oh yang adil, wa jairin maupun yang durjana, zailun akan hilang, zalilun akan rendah hina, baina yadillah, di hadapan Allah azza wajalla. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya amma yaf'alu, terkait apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun, dan mereka makhluk semua akan ditanya. Ditanya la yazulu. Tidak akan meranjak qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al. Kedua kaki hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ditanya an umrihi bima afdah, tentang umurnya dia, untuk apa umurnya dihabiskan. Ditanya makhluk yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Al-fawaid, beberapa faedah. Al-awwal, isbatu anna lillahi yadain al-haqiqatain. Ditetapkan bahwa Allah memiliki yadain, dua tangan yang hakiki, yaminun wa shimalun, tangan kanan dan kiri. Namun yang lebih kuat dua-duanya kanan. Berdasarkan hadis kilta yadaihi yamin, kedua tangannya adalah kanan. Ya. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa tangan Allah ada yang kiri, ini sebagaimana pendapatnya Ad-Darimi. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitabut Tauhid yang tidak disebutkan di Al-Jadid juga diisbat di situ. Ya. Kalau ulama yang menetapkan kedua tangan Allah adalah kanan, banyak, di antaranya Al-Imam, Imamul A'immah bahkan. Itu Al-Imam Ibn Khuzaimah di Kitab Tauhid beliau. Nah, as-sani, yang kedua, isbatu sifatil qaul lillah, ditetapkannya sifat qaul karena Allah berfirman itu. Bagi Allah, ala wajhin yaliku bijalali, sesuai dengan yang layak, ya, dengan keagungan Allah. Ya. As-salis, yang ketiga, isbatus min malik, ditetapkannya nama al-malik bagi Allah, lillah bagi Allah, mutadamminan sifat al-mulk, yang mencakup sifat kekuasaan, menguasai. Ya. Ar-rabi, yang keempat, isbatu anna al-aradina sab'un, ditetapkan bumi ini tujuh. Yang mana? Allah alam, pokoknya Allah kabarkan ada tujuh lapis ke, apa ke, ya. Nah itu, tujuh lapis bumi. Ya. Al-khamis, tahrimut tajabbur wa takabburi, diharamkannya bersikap tajabbur, jahat, dolim, dan takabur, sombong. Ya. As-sadis, bayanu azamatillahi, penjelasan tentang keagungan Allah. Kemudian, munasabatul hadis lil bab wa li tauhid. Ya, penjelasan hadis yang terkait dengan bab dan tauhid ini, haitsudalla al hadisu ala wujubi ta'zimillahi azza wajal. Di mana hadis ini menunjukkan akan wajibnya mengagungkan Allah azza wajal. Ya. Wa ta'zimuhu huwa tauhid. Dan mengagungkan Allah adalah mentauhidkannya. Ya, mengesakannya dalam ibadah, wa tanzihuhu anis syirki, dan mensucikannya dari kesyirikan. Baik, cukup ya. Sisa 5 halaman nanti kita cukupkan pekan depan untuk kita khataman kitab ini. Ya. Baik, teman-teman yang mau bertanya silakan terkait materi ini, tepat dulu.